dari yang pagar paling depan sampai paling belakang menggulau. Nah, gitu dong. Sibajibar. Paling kencang di sini. Ya, jangan cuma hanya teriak, tapi kita butuh nyanyi, kita butuh suaranya di sini ya. Yang paling kencang. 1 2 3 ku. Lebih semangat lagi dong, lebih semangat lagi dong. Sekali lagi, go. Walah-walah kok lemes, sekarang sambil loncat-loncat, go!